Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله إسلام adalah agama yang sempurna yang memiliki aturan yang paling lengkap. Islam datang untuk memperbaiki negara dan juga manusia. Islam telah menyiapkan sistem yang mengatur segala urusan dunia dan akhirat. Islam sangat peduli terhadap upaya pelurusan akidah dan ibadah serta perbaikan akhlak dan muamalah. Salah satu sistem yang penting diantaranya adalah aspek ekonomi di dalam kehidupan individu dan umat. Karena aspek ini sangat penting di dalam kehidupan manusia dan realitas sehari-hari mereka. Agama Islam membangun aturan ekonominya berlandaskan iman dan berasaskan akidah, yaitu keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang berhak menciptakan dan memerintahkan. Allah lah yang berhak membuat keputusan hukum dan menetapkan undang-undang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Islam telah memerintahkan umatnya agar menjalankan muamalah menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam rangka menjaga prinsip-prinsip keimanan, norma-norma akhlak, dan kaidah-kaidah muamalah yang syar'i. Di samping itu, juga dalam rangka menghindari perbuatan sewenang-wenang, penindasan, perampasan hak orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang haram, menguras kantongnya dengan cara yang semena-mena. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, undang-undang ekonomi Islam adalah yang paling ideal di antara sistem-sistem lainnya. Posisinya tepat berada di tengah-tengah antara ideologi kapitalis dan sosialis, karena landasannya adalah iman. Tujuannya selaras dengan Islam. Kaedahnya sama dengan norma-norma akhlak. Wataknya sangat manusiawi dan bersahabat. Orientasinya agamis dan syar'i, dan pandangannya realitas dan positif. Salah satu ciri khas dan keistimewaan undang-undang ekonomi Islam adalah diharamkannya riba dan adanya ancaman yang sangat keras terhadap pelaku-pelaku praktik riba, karena memang riba memiliki banyak dampak negatif, akibat yang buruk, bencana yang berkepanjangan, mengakibatkan sanksi dunia dan akhirat, dan juga sangat merugikan kehidupan individu maupun masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ranjau riba ada di mana-mana. Riba ada di berbagai sendi kehidupan manusia. Sistem muamalah riba telah memasuki bidang pertanian, perikanan, perkebunan, lebih-lebih lagi perdagangan. Bahkan di zaman sekarang ini, sebagian ibadah pun tidak selamat dari riba. Seperti pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem pinjaman bank, dana talangan haji untuk setoran awal, dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, dengan berbagai cara mereka menawarkan produk-produk riba yang menggiurkan bagi yang diperbudak dunia melalui berbagai media-media yang ada. Bahkan sering kita jumpai para pemburu mangsa itu datang ke rumah-rumah menawarkan produk mereka, disertai bujukan dan rayuan, belum lagi SMS. Misalkan kredit murah dapat hadiah, pinjaman bunga ringan tanpa jaminan, kartu kredit yang praktis dan aman, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Azza wa Jal adalah zat yang menciptakan kita. Maka Allah lah yang paling mengetahui kemaslahatan kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba dengan berbagai ragam dan penamaannya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Takutlah kalian kepada Allah dengan cara apa? Meninggalkan riba. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, takutlah kalian kepada neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang ingkar. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak ada dalam kitabullah Al-Quran sebuah ancaman atas tindakan dosa selain syirik yang lebih keras daripada ancaman terhadap riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang melakukan riba diancam dengan ancaman yang keras di dunia dan akhirat. Mereka diancam dengan azab di neraka dan tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang menjalankan praktik riba adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu betul-betul beriman. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Beranikah orang-orang yang memiliki sedikit saja akal sehat atau sebutir debu dalam keimanan, beranikah dia menyatakan perang terhadap Allah, Rabb yang maha perkasa, maha kuasa, maha gagah, dan memiliki kerajaan langit dan bumi? Siapapun yang berani menyatakan perang terhadap Allah, dia pasti kalah dan menjadi pecundang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa harta riba tidak mengandung barokah. Tidak ada keberkahan. Harta riba hanya berujung pada kehancuran. Sebagaimana firman Allah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullakaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata mahaqa yang artinya berkurang sedikit demi sedikit. Maka pemusnahan harta riba itu meliputi dua hal. Yang pertama, pemusnahan di dunia secara hakiki dengan kehancuran harta tersebut, atau diambil barokahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ahadun akthar minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Tidaklah ada seseorang yang memperbanyak riba melainkan akibat akhir urusannya adalah kekurangan. Kemudian pemusnahan di akhirat. Nanti secara maknawi dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Wal iyadhu billah. Ma'asyiral muslimin sidang jumaah rahimakumullah, banyak faktor yang menyebabkan orang itu jatuh ke dalam jerat riba. Di antara faktor yang paling pokok adalah lemahnya keimanan. Ini yang pertama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis mengaitkan sebuah larangan atau perintah dengan keimanan. Iman inilah yang mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan dengan cara melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan Allah. Termasuk diantaranya adalah larangan Allah terhadap riba. Allah menyuruh dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wadzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut itu. Disebut dengan seruan keimanan karena hanya orang-orang yang memiliki keimananlah yang sanggup untuk meninggalkan apa yang Allah larang ini. Maka lemahnya iman menjadi sebab seseorang mudah terjatuh ke dalam jerat riba. Yang kedua adalah faktor tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Coba kalau kita perhatikan ancaman-ancaman Allah terhadap pelaku riba dan tidak mau meninggalkannya, banyak. Disebutkan diantaranya akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kerasukan jin, diancam dengan azab yang pedih, terkena laknat dari laknat Allah dan Rasulnya, dan juga disebutkan bahwa dosa riba lebih buruk dari perbuatan zina dan ancaman-ancaman lainnya. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, orang yang tidak memedulikan larangan-larangan Allah dan Rasulnya dalam hal bermuamalah riba dengan berbagai sistemnya, berarti tidak ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Sedangkan yang ketiga, faktor yang menjerumuskan seseorang ke dalam jerat riba adalah diperbudak oleh dunia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, akan tetapi aku khawatir akan dibukakan dunia kepada kalian sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, lantas kalian berlomba-lomba dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya, hingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Wal'iyadhu billah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hari yang menyejukkan mata umat Islam segera datang, yakni hari di saat orang-orang beriman disembuhkan dadanya dengan lenyapnya awan riba yang kelam dari masyarakat-masyarakat Islam berkat anugerah dan karunia Allah Ta'ala. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah dan hal itu tidaklah mustahil bagi umat Islam yang cemburu terhadap agamanya, peduli terhadap ekonomi Islam, serta berusaha mendirikan bank-bank Islami yang sesuai dengan tuntunan nas-nas dan kaedah-kaedah syar'i. Mudah-mudahan Allah berkenan membimbing langkah-langkah kita ke arah yang benar dan mencukupi kebutuhan kita dengan rezeki yang halal, bukan yang haram, dengan anugerah dari Allah, bukan anugerah yang lainnya. Sesungguhnya Allah adalah tempat meminta yang paling baik dan tempat menaruh harapan yang paling pemurah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Adapun upaya untuk menyelamatkan diri kita dari riba, diantaranya adalah bertakwa kepada Allah. Bagaimanapun sulitnya urusan kita, dengan takwa akan datang jalan keluarnya, bukan dengan muamalah riba. Allah yang berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. Dengan sebab takwa pula, urusan kita akan menjadi mudah. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Dengan sebab takwa, kita akan bisa memilah antara yang halal dan yang haram. Sebagaimana firman Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan, alat pemilah. Dengan sebab takwa pula, akibat yang baik pasti akan diraih oleh mereka yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, upaya untuk menyelamatkan diri dari riba adalah dengan sabar di dalam menghadapi problematika kehidupan. Sudah menjadi sunnatullah kita akan diuji. Di antara bentuk ujian adalah berupa kekurangan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirish shabirin. Sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga adalah dengan zuhud, wara terhadap dunia, dan juga dengan qanaah. Qanaah adalah seorang hamba menerima atau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Inilah Rasulullah SAW memuji orang-orang yang memiliki sifat mulia ini. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, dikaruniai rezeki yang cukup serta Allah menjadikannya dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah karuniakan kepadanya. Dengan qanaah, seorang muslim akan selamat dari perbudakan harta dan dunia. Dia akan selamat dari penyakit rakus dan serakah, sehingga selamat dari berbagai jebakan dan jeratan-jeratan riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riba baik nilainya sedikit atau banyak adalah haram hukumnya. Satu-satunya kondisi darurat yang menyebabkan pinjaman riba itu diperbolehkan adalah ketika seseorang sakit keras dan harus dilakukan tindakan medis darurat. Apabila tidak, maka secara medis dia akan terancam nyawanya atau bahkan mengakibatkan kematian. Sementara dia dan keluarganya tidak memiliki uang untuk biaya berobat, dan tidak ada pihak lain yang dapat membantu kecuali pinjaman riba. Adapun di luar kasus tersebut, tidak ada satupun keadaan darurat yang menyebabkan riba diperbolehkan. KPR rumah bukan termasuk darurat. Tidak akan mati seseorang apabila tidak memiliki rumah. Tidak akan terancam keselamatan jiwa seseorang apabila dia tidak punya rumah. Masih ada solusi lain yang lebih barokah, misalnya kontrak rumah, atau hidup hemat dan menabung sampai cukup untuk pembelian tunai atau pembelian cicilan tapi yang bukan riba, atau cara-cara lain yang tidak melanggar larangan riba. Harta yang diperoleh dengan cara riba akan dicabut keberkahannya di dunia, dan jauh lebih berat adalah pertanggungjawaban kita nantinya di hadapan Allah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memahami ilmu tentang riba sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan memudahkan kita semua untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wardallahumma 'anil khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i ashabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna ladzata nazar ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna ladzata nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.